Di antara dalil takhsis yang mutasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, istisna atau pengecualian. Al-istisna secara bahasa berasal dari kata athanyu, yaitu mengembalikan sebagian dari sesuatu kepada sebagiannya yang lain. Seperti sanyu al-habl, melipat tali. Secara istilah berarti ikhraju ba'di afradil am bi'illa au ihda akhwatiha. Mengeluarkan sebagian anggota am dengan kata illa atau salah satu dari saudara-saudaranya. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 2 dan 3. Dengan kata illa atau salah satu dari saudara-saudaranya tidak mencakup takhsis dengan syarat dan selainnya.